bersamamu. Bercanda dan tertawa, kita cerita tentang si buah hati. Kini kau ingkari janji-janjimu, seribu dusta kau taruh di hatiku. Mungkin aku terima keputusanmu, walau terasa berat dalam hatiku. Mengapakah ini harus terjadi saat rumah ini ada tawa mereka? Mengapa kau beri kembang padaku, tapi sekarang kau ingin buang di jalan? Sekali lagi aku minta kepadamu, coba pikirkan sebelum kau pergi. Sekali lagi, sekali lagi kepadamu, coba pikirkan sebelum kau pergi. Coba pikirkan sebelum kau pergi.